ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أو مسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas berbagai macam limpahan nikmatnya yang terus menerus tidak terhenti Allah Subhanahu wa taala selalu memberikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidaklah ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal muslimuna ibadallah, di antara nikmat terbesar yang dengannya kita bisa mengenal Allah, yang dengannya kita bisa mengenal syariat Allah, yang dengan nikmat ini kita bisa mengerti tata cara meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua adalah sebab kebahagiaan seseorang, nyamannya hati seseorang, lezatnya hati seseorang, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus ke tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka, dari manusia, dari bangsa Arab, sehingga kita bisa lebih maksimal meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, terasa sulit atas Nabi apa yang menyulitkan kalian, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang sangat bersemangat untuk kemudian kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad sangat berkasih sayang. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan mengikuti beliau, kita akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti beliau, kita akan mendapatkan petunjuk. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa'in tawallau. Fa'innama alaihi ma hummil. Wa alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Maka apabila kalian berpaling, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, sungguh hanyalah atas Nabi apa yang dibebankan kepada beliau, dan atas kalian tanggung jawab pada beban yang telah dibebankan kepada kalian, menanggung dosa, menanggung akibat buruk dari kemaksiatan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila kalian mau mentaati Rasul, tahtadu, pasti dan pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lasta 'alaihim bimusaitir. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah pemaksa untuk kemudian manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin tidak akan memilih alternatif-alternatif lain untuk menjalankan kehidupan dunianya selain bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah hukum, sebuah aturan, untuk kemudian memilih alternatif-alternatif lain, pilihan-pilihan lain. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahzar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul khawatir untuk kemudian ditimpa fitnah, yakni gampang berbuat dosa. Dari dosa-dosa yang telah dilanggar olehnya akan bertambah dan bertambah di saat dia menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang menyakitkan. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika suatu kaum menyatakan cintanya kepada Allah, maka Allah perintahkan nabinya untuk menguji mereka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyambut nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan bersungguh-sungguh mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang telah dijamin pasti masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Aqul alladhi sami'tum wa astaghfirullah al-azim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kewajiban iman adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan melebihi dari cinta-cinta yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memfonis fasik orang-orang yang mengedepankan cinta kepada selain Rasulullah di atas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarastumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apabila ayah kalian, apabila anak kalian, apabila saudara kalian, apabila pasangan-pasangan kalian, apabila istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta kalian, jual beli kalian, rumah-rumah kalian lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya serta berjihad fi sabilillah, tunggulah. Allah ancam, tunggulah sampai saatnya Allah mendatangkan urusannya dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang fasik. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah katakan, la walladhi nafsi biyadihi. Tidak boleh wahai Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai melebihi engkau, na'am, diri engkau sendiri. Maka Umar langsung, fa innahu al-ana wallah ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Adapun sekarang demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai wahai Rasulullah melebihi diriku sendiri. Oleh karenanya kita melihat salah seorang sahabat Zaid ibn Jathinah radhiyallahu taala anhu di saat akan dieksekusi mati oleh kuffar Quraisy, mereka bertanya, ansyudukallah, aku bertanya kepadamu wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana bi makanik tudrab uluqu wa anta fi ahlik. Wahai Zaid, apakah engkau mau Muhammad menggantikan posisimu di sini, dipotong, dipenggal kepalanya, dan engkau aman di tengah keluargamu? Maka Zaid ibn Jathinah, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, la, wallahi, demi Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad di tempatnya sekarang ini kena duri, saya tidak ridha. Naam, dan aku dalam kondisi nyaman di tengah keluargaku. Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada saat itu masih kafir, mengatakan, mara'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seorang dari manusia yang mencintai yang lain dibanding cintanya sahabat-sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pernah ke Qayasirah wal Akasirah, pernah pergi menemui Kaisar, pernah pergi menemui Kisra, tidak mendapati raja-raja tersebut dihormati, dicintai melebihi cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa melihat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu di perang Uhud, di saat muslimin berjumlah 700 melawan 300 musyrikin, Rasulullah pada saat itu terjepit, hanya ada di samping beliau Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian pula Talhah ibn Ubaidillah. Talhah ibn Ubaidillah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jari tengah dan jari telunjuknya terpotong membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, la tusyrik. Wahai Rasulullah, jangan engkau melihat ke musuh. Yusif kasahmun min sihamil qaum. Khawatir engkau akan terkena panahan dari panah-panah musuh. Demikianlah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, nahri duna nahrik, leherku untuk lehermu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencintai Nabi, maka korbankanlah harta kita, korbankanlah jiwa kita, korbankanlah waktu kita, umur kita untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah Nabi, dengan mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang dengannya kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa may yuti'illah wa rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ayat ini turun di saat ada seorang sahabat yang menyatakan, wahai Rasulullah, aku selalu mengingatmu, saya tidak kuat untuk tidak melihatmu. Engkau lebih aku cintai dari keluargaku, lebih aku cintai dari diriku dan anak-anakku. Dan ketika aku mengingat besok aku akan mati, aku sadar betul bahwa engkau akan masuk surga dan diangkat bersama para nabi. Sedangkan aku, ketika aku nanti masuk ke dalam surga, saya khawatir tidak bisa melihatmu lagi, wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terdiam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan Allah beri nikmat bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan diikutkan bersama orang yang dia cintai. Namun ingat ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la taghtar biqaulik al-mar'u ma'aman ahab, fa inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Namun ingat, seorang jangan tertipu dengan ucapan seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Karena orang yang benar-benar mencintai suatu kaum, dia akan mengikuti jejak kaum tersebut, mengamalkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dirapatkan dan diluruskan sosnya. Lurus dan rapatnya sof termasuk kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum faina taswiyata sufuf min tamamis sholat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.